Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang dihafal hadis Aisyah. Ya. Senang yang pendek-pendek berarti. Yang lantai dua, yang di lantai dua semuanya menghafal. Sebelah kanan saya. Yang tengah. Yang sebelah kiri. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-hafidh amirul mu'minin fil hadith Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى باب إهلال هجي dari بطحاء ihlal ucapan labbaikallahumma hajjan dari batha. Dalam riwayat yang lain al-abtah. Makna asal al-batha atau al-abtah ialah kullu makanin muttasi', tanah lapang. Setiap tanah yang luas namanya abtah atau batha. Wa ghairiha, dan dari selainnya, selain batha, lil makki, bagi orang Mekah, yang ahli Mekah, penghuni Mekah yang mau haji. Walil haji, dan bagi jamaah haji mancanegara. Al-Hajj di sini al-Afaqi. Al-Hajjul Afaqiyu. Jamaah haji mancanegara. Idza kharaja ila Mina. Apabila dia keluar menuju ke Mina. Taib. Bab ini barakallahu fikum menjelaskan tentang manasik haji. Ya, sudah bukan lagi manasik umrah, ini manasik haji. Ada dua pembahasan di sini. Yang pertama adalah waktu ihlal haji. Ya, kapan seseorang itu ihlal haji? Kapan dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan, persiapan untuk haji? Kapan waktunya? Masalah yang kedua adalah dari mana? Di mana dia berihlal haji itu? Tempatnya nih, miqatnya. Taib, adapun masalah yang pertama terkait dengan masalah waktu. Kapan seseorang itu ihlal haji? Ada beberapa aqwal pendapat para ulama. Namun pendapat jumhur ulama, dan ini yang diamalkan Nabi kita Muhammad SAW, ini pula yang diamalkan oleh kaum muslimin hingga hari ini, mereka ihlal haji pada hari tarwiyah. Mereka ihlal haji pada hari tarwiyah. Yaumu tarwiyah itu tanggal 8 Dzulhijjah. Difahami ya? Tanggal 8 Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Ini pendapat jumhur ulama, dan ini yang sekali lagi dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Ini pula yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tanggal 8 itu startnya. Ada yang memulai tanggal 9 langsung menuju ke Arafah, enggak ada masalah. Yang penting tidak dimulai dari sebelum tanggal 8. Startnya tanggal 8 Dzulhijjah yaumut tarwiyah. Difahami insyaallah? Baik. Perlu dijelaskan ya fanafitina azzakumullah. Sunnah Rasul SAW pada tanggal 8 Dzulhijjah, namanya Yaumut Tarwiyah, beliau mempersiapkan diri untuk haji, mandi segala macam ya, mandi-mandi, menggunakan baju ihramnya bagi yang bukan qiran. Kalau qiran tidak boleh lepas sampai selesai. Mandi-mandi, segala macam, bersih-bersih, menggunakan baju ihramnya. Pagi hari tanggal 8 Dzulhijjah, sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Melafalkan labbaik Allahumma hajjan, posisinya sudah menggunakan baju ihram. Dan posisinya sudah di atas kendaraan menuju ke Mina. Tanggal 8 itu di Mina tempatnya. Ya. Begitu kendaraannya bergerak, membaca labbaik Allahumma hajjan talbiyah setelah itu. Berangkat ke mana? Menuju ke Mina. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh hari besok di Mina. Di Qasar tanpa jamak. Di Mina. Dan mabit di Mina pada malam Arafah. Ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tergambar ya? Baik. Masalah kedua. Masalah yang kedua yang dibahas ialah ihlalnya dari mana? Tempat dia ihlal mengatakan labbaik Allahumma hajjan itu di mana? Jawabannya barakallahu fikum adalah di tempatnya masing-masing. Di tempatnya masing-masing. Kalau posisinya dia di hotel, ya dari hotel. Sekarang ini. Posisinya dia di Mekah, ya dari Mekah. Posisinya dia ada, sudah ada di Mina, ya dari Mina. Difaham ya? Singkatnya, ihlalnya dilafalkan di tempatnya masing-masing. Badha, contoh saja, karena dulu di era itu, di zaman itu, Rasul ihlal di Badha atau Abu Toh, karena beliau ada di situ. Makanya Al-Bukhari mengatakan wa ghairiha, gitu. Ya, dan selain Badha, tidak harus di Badha atau Abu Toh, bisa tempat yang lainnya. Artinya dari tempatnya masing-masing. Paham dong? Ada penjelasan dari para fuqaha, tambahan keterangan di sini. Tidak ada sunnahnya, ya, tidak ada sunnahnya secara khusus datang ke Ka'bah untuk ihlal Yaumut Tarwiyah. Tidak ada sunnahnya secara khusus datang ke Ka'bah untuk ihlal mengucapkan labbaik Allahumma hajjan pada hari Tarwiyah. Enggak ada sunnahnya. Jadi enggak usah dari hotel antum persiapan pakai baju itu langsung berbondong-bondong ke Ka'bah, di depan Ka'bah mengatakan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma labbaik. Tidak ada sunnahnya. Rasul tidak pernah melakukannya. Sehingga yang sunnah ihlalnya dari tempatnya masing-masing. Hatta orang Mekah namanya Makki, ya, Al-Makki orang asli Mekah, mereka ihlal haji dari rumahnya masing-masing. Itu persiapan mandi selama baju ihram pada tanggal 8 Zulhijjah tadi sebelum zuhur, dia melafalkan dari rumahnya labbaik Allahumma hajjan, berangkat dari rumah kemana? Ke Mina. Yang lain dari hotelnya masing-masing ke Mina. Paham dong? Yang tinggal di depan haram, dari hotel depan haram menuju ke Mina dari tempatnya masing-masing. Atau dia sudah ada di Mina. Memang dia hotelnya di Mina sana, dekat Mina sudah. Atau apartemennya di Mina sana. Di sana dia ihlal labbaik Allahumma hajjan, langsung masuk ke wilayah Mina. Paham dong? Begitu pula di zaman sekarang ini, praktek di zaman sekarang barakallahu fikum, untuk berangkat tanggal 8 Dzulhijjah itu enggak bisa. Yang mau tarwiyah di Mina akan diberangkatkan tanggal 7-nya. 7 malam 8. Bis-bisnya disiapkan semua oleh maktab hari itu. Dipahami? Tanggal malam tanggal 8 silakan berangkat, atau kalau kamu berangkat tanggal 8 langsung ke Arafah, bukan ke Mina. Maka antum ikuti aturan maktab, berangkat tanggal malam 7 malam, malam 8 ya, tanggal 7 di malam hari, atau menggunakan baju biasa, bawa perlengkapan yang diperlukan, berangkat ke Mina dengan tanpa ihlal. Sampai di Mina antum cari maktabnya antum, kemahnya antum, dapat tenang antum mampir di situ, enggak ada niat apapun, enggak ada niat malam tarwiyah, enggak ada. Semata-mata karena diantar malam itu sudah. Keesokan pagi tanggal 8 Dzulhijjah sebelum zuhur, persiapan mandi-mandi segala macam pakai baju ihram, dari kemah antum di Mina itulah antum memulai ihlal haji. Labbaik Allahumma hajjan nasu, labbaik Allahumma labbaik talbiyah. Difahami ya? Barakallahu di situ. Intinya secara tempat, ihlalnya dari tempatnya masing-masing. Hatta orang Mina yang tinggal di Mina, ihlalnya dari Mina. Tidak perlu datang ke Mekah atau di Ka'bah untuk ihlal. Difahami ini? Barakallahu fikum. Ini yang harus disampaikan baik-baik, barakallahu fikum. Banyak dari kalangan muslimin yang bingung, kepingin mengamalkan sunnah Rasul tarwiyah di Mina, berangkat tanggal 7. Sebagian mereka sudah menggunakan baju ihram. Sudah pakai baju ihram, sudah ihlal tanggal 7, datang ke Mina malam 8 sudah pakai baju ihram total dialah baik Allah malah baik. Allahul musta'an. Ini enggak benar. Yang sunnah enggak demikian, tanggal 8-nya. Itu kita alami kemarin ketika haji yang kedua tahun 2018. Di samping kita, ini kan kemah kita, di sebelah kita itu seseorang yang dikenal di kalangan muslim Indonesia. Tapi jangan disebut namanya ya. Kalau saya sebutkan namanya, itu maka kenal dia. Loh, nah, datang kok sudah pakai baju ihram semua. Tuh, sudah talbiyan kabeh, iki talbiyah dina apa iki? Gitu ya. Sudah. Akhirnya karena kita pakai baju biasa, begitu pagi harinya setelah salat subuh saya memberikan pencerahan kepada jamaah yang kita bawa bahwasanya sunnah Rasul ihlal haji tanggal 8 Dzulhijjah. Tempatnya di tempat di mana kita berada saat itu. Dikarenakan kita sekarang ada di kemah di Mina karena mobil yang mengantarkan semalam, sekarang inilah kita ihlal haji. Maka saya minta para jamaah sebelum zuhur nanti persiapan pakai ihram dan segala macam, dan ihlal dari kemah kita ini. Namanya juga cuma sekapan kain, kedengaran sebelah. Akhirnya menyampaikan hal yang sama, diulang lagi ihlalnya hari ini, nanti sebelum zuhur ihlal kembali labbaik Allahumma hajjan. Allahul musta'an. Jadi menyatukan antara fikihnya para ulama, bimbingan sunnah Rasul dengan kondisi di lapangan itu penting, harus bisa disiasati dengan baik dan secara ilmu yang syar'i, barakallahu fiik. Al-muhim paham ya? Dua pembahasan, kapan ihlalnya dan di mana ihlalnya. Kapan? Pagi hari sebelum zuhur 8 Dzulhijjah yaumut tarwiyah. Di mana ihlalnya? Di tempatnya masing-masing. Tidak ada sunnahnya datang langsung ke Mekah, ke Ka'bah untuk ihlal haji dari sana. Qala rahimahullahu taala, beliau membawakan beberapa asar dan beberapa hadis yang muallaq. Wasila 'Atha anil mujawir yulabbi bil hajj. Dan Atha wa Atha bin Abi Rabah ditanya anil mujawir, tentang seorang mujawir. Mujawir itu makna asalnya adalah seseorang yang bertetangga dengan yang lain. Tapi yang dimaksudkan mujawir adalah seseorang yang tinggal di sebelah Ka'bah, yang tinggal di sebelah haram. Itu namanya mujawir. Itu istilah masyhur di kalangan para ulama kita untuk orang-orang yang dari luar, ya, yang tinggalnya di dekat Masjidil Haram. Itu namanya mujawir. Di situ dia mujawir. Nah, Atha bin Abi Rabah ditanya tentang mujawir tadi, seseorang yang tinggal di dekat Haram tadi, yulabbi bil hajj, dia melafalkan talbiyah haji. Labbaik Allahumma hajjan. Kapan begitu? Qala, berkata Atha menjawab, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dulu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yulabbi yauma tarwiyah, beliau talbiyah pada hari tarwiyah, tanggal berapa? 8 Dzulhijjah. Berarti kan idza shallallahu wastawa ala rahilatih, apabila beliau sholat zuhur dan beliau sudah tegak lurus di atas kendaraannya. Ini asar disambung sanadnya oleh Sa'id bin Mansur dan dia sahih. Dari asar ini menunjukkan apa, ikhwan? Waktu talbiyah dan ihlalnya kapan? Yaumut tarwiyah. Cuman di sini beliau melakukannya setelah zuhur. Labas, tidak ada masalah dikarenakan babnya sunnah saja. Yang sunnah adalah sebelum zuhur. Sebab zuhurnya di Mina. Anda akan disebutkan pada beberapa bab yang berikutnya tentang masalah ini. Nanti bab setelahnya zuhur asar yaumut tarwiyah di Mina. Barakallahu fikum, di Mina. Tapi hukumnya sunnah. Artinya ketika ada yang berangkatnya setelah zuhur, enggak ada masalah. Qala rahimahullah wa qala Abdul Malik. Wa Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Abdul Malik bin Abi Sulaiman, an Atha, dari Atha. Wa Atha bin Abi Rabah. Ini disambung sanadnya oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Disambung isnadnya oleh Imam Muslim dalam sahihnya. An Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qadimna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami datang ke Mekah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Perhatikan, fa'ahlalna, lalu kami tahallul. Ini para sahabat yang hajinya apa? Tamattu. Jangan lupa ya. Sementara Rasul, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan satu lagi Talha ya. Karena qiran, beliau tidak tahallul, masih pakai baju ihram. Qala hatta yaumit tarwiyah, hingga pada hari tarwiyah. Wa ja'alna Makkah bi dhahrin, dan kami jadikan Mekah di belakang punggung kita. Labbaina bil hajj, kita talbiyah dengan haji. Sampai ini paham? Ini menunjukkan apa, ikhwan? Menunjukkan waktu talbiyahnya kapan? Yaumut tarwiyah. Ihlal haji dan talbiyah haji itu pada hari tarwiyah. 8 Dzulhijjah. Qala rahimahullah ta'ala wa qala Abu Zubair, dan berkata Abu Zubair, namanya Muhammad bin Muslim bin Tadrus Al-Makki. Abu Zubair namanya Muhammad bin Muslim bin Tadrus Al-Makki. Dia berkata, an Jabir. Ini juga disambung sanadnya oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dari jalur Ibnu Juraij dari Jabir. Dari Jabir mengatakan, ahlalna minal batha. Ketika itu kita ihlal haji dari Batha. Mana asalnya sebuah tempat yang lapang. Batha kebetulan di situ. Bukan keharusan, bukan sebagai perkara sunnah harus di Batha. Difahami? Makanya Bukhari mengatakan wa ghairiha. Dalam bab dikatakan wa ghairiha. Batha atau selain Batha. Khulasanya di tempatnya masing-masing. Disebutkan dalam lafadz yang lain, dalam lafadz yang Muslim, amarona an-nabi sallallahu alaihi wasallam amarona an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza ahlalna. Idza ahlalna an-nuhrima idza tawajjahna ila Mina. An-nuhrima idza tawajjahna ila Mina. Kata sahabat Jabir, An-Nabi SAW memerintahkan kita ketika kita selesai tahallul, memerintahkan kita untuk ihram lagi, ihram haji. Kapan? Ketika kita hendak berangkat menuju ke Mina. Kapan itu? Hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Disebutkan dalam lafaz yang lain dengan tegas, summa ahlalna yaumat Tarwiyah. Kemudian kita ihlal pada hari Tarwiyah. Wadih. Secara waktu yaumu Tarwiyah, secara tempat bisa di Batha atau tempat yang lain. Qala rahimahullahu taala wa qala Ubayd bin Jurayj li ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan berkata Ubayd bin Jurayj kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini disambung sanadnya oleh Bukhari sendiri, disambung isnadnya oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Kata Ubaid, ra'aituka, saya melihat engkau wahai Ibnu Umar, saya lihat engkau, saya perhatikan engkau ini, idza kunta bi Makkah, ketika engkau di Makkah, ahallan nasu idza ra'ul hilal, orang-orang ihlal haji ketika melihat hilal. Artinya apa? Mereka sudah ihlal haji pada tanggal 1 Dzulhijjah. Begitu tengok hilal Dzulhijjah muncul, mereka langsung ihlal haji. Itu orang-orang. Kata Ubaid, walam tuhilla anta. Tapi engkau belum ihlal hatta yaumit Tarwiyah, hingga pada hari Tarwiyah. Tanya apa ini? Gitu loh. Kamu ketika kamu di Mekah, orang-orang sudah pada ihlal semua, labbaik Allahumma hajjan pada tanggal 1 Dzulhijjah. Kok kamu belum? Nunggu sampai hari Tarwiyah. Faqala, maka berkata Ibnu Umar menjelaskan alasannya, lam ara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhillu, beliau berihlal, hatta tamba'itha bihi rahilatuh, hingga kendaraannya berangkat kemana? Ke Mina. Sehingga beliau melakukan ihlal haji pada yaumu Tarwiyah itu karena Rasul yang mencontohkannya. Difahami ya? Walaupun ada yang ihlal sebelumnya, tapi sunnah Rasul mencontohkan ihlal haji dimulai dengan 8 Dzulhijjah yaumu Tarwiyah, ketika kendaraan berangkat ke Mina. Ini yang sunnah barakallahu fikum, dan sekarang ini diamalkan oleh kebanyakan kaum muslimin, terutama yang berusaha mengamalkan di atas sunnah barakallahu fikum. Wadah, khulasanya dua pembahasan. Kapan ihlal haji? Jawabannya tanggal 8 Dzulhijjah, disebut dengan hari Tarwiyah, pagi sebelum zuhur yang sunnah. Dua, di mana tempat ihlalnya? Bisa di fathah atau tempat yang lain. Khulasanya di tempatnya masing-masing. Hingga orang Mina pun di Mina. Tidak ada sunnahnya datang khusus ke Ka'bah untuk memulai ihlal haji. Barakallahu fikum. Cukup lanjut. Lanjut. Lagi asar kabeh atau mau menghafalkan yang mana? Lanjut untuk memastikan di mana zuhurnya. Qala rahimahullahu taala babun aina yusalli adh-dhuhra yauma tarwiyah. Bab di manakah dia salat zuhur pada hari tarwiyah. Ini dibahas terkait dengan sebelumnya, di mana zuhurnya? Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Muhammad. Masyaallah, beliau punya nama, belum punya nama guru dengan nama Abdullah bin Muhammad hanya. Ada berapa? Ada empat. Yang sekarang yang siapa? Yang ini kata Al-Hafidh Abdullah bin Muhammad Al-Musnadul Ju'fi. Ada empat ya. Abdullah bin Muhammad Al-Musnadul Ju'fi. Abdullah bin Muhammad bin Asma. Abdullah bin Muhammad Ibn Abi Syaibah. Abdullah bin Muhammad Ibn Abil Aswad. Empat. Yang ini Abdullah bin Muhammad Al-Musnadul Ju'fi. Qala haddatsana Ishaq Al-Azraq. Ishaq bin Yusuf Al-Azraq. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Sa'id Al-Thawri. An Abdul Aziz Ibn Rufai' qala, dia berkata, Sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qultu, saya katakan, akhbirni, beritakan kepada aku, bishay'in, dengan sesuatu, aqaltahu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kamu akal, yang kamu fahami, yang kamu cerna dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu aina shallal dhuhra wal asra yauma tarwiyah. Pertanyaannya, di manakah Rasul shalat zuhur dan asar pada hari tarwiyah? Qala bi Mina. Apa kata Anas? Di Mina. Jelas ya? Di Mina. Ini yang sunnah yang disunnahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu, saya tanya lagi, fa aina shallal asra yauman nafar? Lalu di mana beliau salat asar pada hari nafar? Yauman nafar, pada hari nafar. Qala bil abtah. Kata Anas bin Malik, di abtah. Tidak di Mekah, bukan lagi di Mina. Ini nafar, bisa dimanakan nafar awal, bisa dimanakan nafar tsani. Artinya sudah selesai masa Mina. Difahami? Kan 10 malam 11 di Mina. 11 malam 12 di Mina. 12-nya itu nafar awal. Bagian nafar awal, dia sudah harus meninggalkan Mina sebelum maghrib. Dia asarnya di mana? Di Abtah, di Mekah, di dekat yang haram, bukan lagi di Mina. Dipahami? Kalau dia sampai kelewatan sampai maghrib, harus mabit sampai nafar tsani tanggal 13. Ketika tanggal 13 juga demikian, dia asarnya sudah ada di Abtah. Jadi pada zuhur zawal dia melempar jumrah ula usta aqabah, langsung bergerak ke Mekah, dan asarnya dikerjakan di Abtah, di Mekah. Qala thumma qala, kemudian Anas bin Malik mengatakan, if'al kama yaf'alu umara'uk. Sebentar, kamu kerjakan seperti yang dikerjakan oleh penguasa kamu. Di sini beliau menjelaskan yang sunnah dulu. Yang sunnah itu ini. Tapi sebentar ya. Kalau penguasanya berbeda, kerjakan seperti yang dikerjakan penguasa kamu. Itu dalam rangka untuk meredam fitnah dan menyatukan umat Islam dalam perkara ibadah. Difahami? Misal kok kemudian penguasanya barakallahu fikum baru berangkat yaumut tarwiyah ke Mina setelah asar. Kan zuhur bukan di Mina, asar bukan di Mina, kan gitu. Enggak ada masalah, ikuti penguasa kamu. Walaupun yang afdal sesuai dengan sunnah. Bab ini bukan bab rukun, bukan bab wajib, sunnah. Ketika penguasa kamu beda, ikuti penguasa kamu. Mengikuti penguasa, mentaati penguasa itu lebih wajib. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ali. Man Ali? Siapa Ali, ikhwan? Ya Ali, man Ali? Mana Ali? Siapa Ali? Lho meneng to. Iya. Kalau disebutkan Ali dalam Sahih Bukhari adalah Ali ibn al-Madini. Barakallahu fiik. Qala sami'a Abu Bakr ibn Ayyash haddatsana Abdul Aziz, yang di atas ibn Rufai'. Dia mengatakan laqitu Anasan, aku berjumpa dengan Anas bin Malik. Kata Al-Hafid, Ali adalah Ali bin Madini. Tayyib. Qala wa haddatsani Ismail ibn Aban, ini yang kedua, ihsan yang kedua. Qala haddatsana Abu Bakar ibn Ayyash, yang di atas. An Abdul Aziz ibn Rufai', yang di atas. Qala, dia berkata, kharastu ila Mina yauma tarwiyah, aku keluar menuju Mina pada hari tarwiyah, tanggal 8. Falaqitu Anasan radhiyallahu anhu, lalu saya berjumpa dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dhahiban ala himar, beliau pergi juga ke Mina mengendarai keledai, mengendarai himar. Fakultu, maka saya bertanya, aina shala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal yaum dhuhra, di manakah Nabi salat zuhur pada hari ini? Faqala, maka berkata Anas, undur, lihat, haitsu yusalli umara'uk, lihat di mana penguasa kamu salat, fasalli, kamu ikut salat bersama dengan mereka. Baik, yang afdal zuhur di Mina, asar di Mina. Itu yang afdal karena sunnah Rasulullah SAW. Ketika penguasa kita, penguasa setempat melakukan hal yang berbeda, ikutilah penguasa kamu. Difahami nggih? Difahami nggih? Naam, hadza wadhih. Yang antum hafalkan adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍah, yang tadi kita baca. Bisa lafaz pertama, bisa lafaz yang kedua, salah satunya barakallahu. Tapi kalau saya sarankan yang pertama. Karena lengkap, ada sunnah Rasul di situ dan ada perintah untuk mengikuti para penguasa dalam bab yang seperti ini, barakallahu fikum. Ini adalah akidah salaf. Prinsipnya salafun saleh beribadah itu bersama dengan para penguasa. Walaupun agak sedikit berbeda dengan bimbingan sunnah, tetapi persatuan kaum muslimin dalam perkara ibadah lebih dikedepankan. Maslahat lebih besar dikedepankan. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Nah, belum ada? Kok awet ya? Masya Allah. Heran insya Allah. Memang jam berapa adanya sekarang? Gak ada suara ya? Apa itu Al-Musnadul Ju'fi? Itu gelarnya rawi tadi, Abdullah bin Muhammad Al-Musnad, dikarenakan beliau yang punya sanad sedikit banyak riwayat. Al-Ju'fi nisbahnya gitu. Apa itu? Ya mah bukan gorengan tempe, itu nama orang. Allah musta'an. Al-Ju'fi itu kan penisbatan dia. Gelarnya afan ya. Ya cok polos-polos banget lah. Allah musta'an. Hair insyaallah. Nah, dia tanya, kenapa dikatakan Al-Azraq? Ya memang itu perisbatan dia Al-Azraq ya, akhi Allah musta'an. Kenapa dikatakan Abdulaziz Al-Fati? Memang dia orang Pati. Ya saya takut kenapa dikatakan Al-Fati kan gitu ya. Dan insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Jangan marah lo ya. Guyon, guyon. Apa hukum dua azan dalam salat Jumat? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Secara praktek di zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar wa Umar, dan di awal-awal khilafah Uthman bin Affan, sekali azan. Kemudian diterapkan lagi setelah zamannya Uthman, sekali azan. Cuma dua kali azan di masa Uthman bin Affan, dikarenakan muslimin yang semakin banyak. Ada khilaf, dia mengatakan satu azan, dia mengatakan dua kali azan. Di sini toleransi dalam perkara yang seperti ini, barakallahu fikum. Jangan sampai ada yang mengatakan yang dua kali azan mubtadi. Lah. Enggak, itu sunnatul khulafa, sunnahnya Khalifah Utsman dan diamalkan oleh sejumlah fuqaha sampai hari ini. Dipahami ya? Kalau bicara kita mengamalkan yang mana, secara pribadi kita lebih condong kepada pengamalan satu kali azan, itu yang diamalkan zamannya Rasul, Abu Bakar, wa Umar dan sebagian Khalifah Utsman, barakallahu fikum. Bagi yang mengamalkan dua kali tidak ada masalah. Di Mekah, Madinah dua kali. Jangan mengatakan, oh itu amalannya orang ini atau orang ini ya. Tahu kan isyaratnya? Iki, enggak. Paham yang ini? Paham kan? Orang ini, paham ya? Gak paham? Sing paham-paham sih gak. Enggak, tuh jangan terlalu sempit membahas PT terkait dengan di Indonesia saja gitu loh. Itu perkara yang mendunia, biasa saja. Di sini pentingnya memahami suratul masalah, memahami gambar masalah secara utuh, dan memahami fiqhul khilaf, fiqhnya khilaf. Ketika itu khilafnya mu'tabar, toleransi dalam masalah seperti ini, barakallahu. Para ulama Melaka kebanyakan mengamalkan yang berpendapat dengan azan dua kali. Fadal, al-madani azan, barakallahu fiqh. Stop, pertanyaan stop. Pertanyaannya stop. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا ilaha illallah. Kapan ada darus imla lagi? kita merindukannya Ustaz. Masya Allah, Syarlal Umur. Ya doakan tahun depan ya. Sekarang lagi banyak harapan. Insya Allah. Insya Allah. Kita selesai kitab Thaharo ya. Oh belum ya. Belum, tapi saya selesaikan sampai kitab Thaharo 82 hadis. Saya punya azam memang insya Allah untuk kita selesaikan sampai akhir masalah fikih. Ya termasuk PR saya, insya Allah akan terselesaikan. Barakallahu. Itu kitab itu PDF-nya saya kirimkan ke Syarif Hudaifi. Ya, alang ada nih, gimana kesini tahu ya? Saya kirim ke Syekh Nadal yang dikoreksi. Beliau yang kamu koreksi. Nanti kalau ada mulahadat saya punya itu. Sampai sekarang enggak dihubungi. Tanya, ini khusus thaharah saja atau bagaimana? Doakan sih supaya sampai selesai ya gitu. Ya punya azam sih. Nah, ya alhamdulillah mendoakan kebaikan untuk kita semua ya barakallahu. Insyaallah, insyaallah. Mudah-mudahan dikasih kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, insyaallah. Itu kalau selesai masyaallah ya. Luar biasa itu termasuk. Hadis pilihan dalam masalah fikih lengkap dengan sanadnya. Insyaallah semoga dikasih kemudahan para ulama. Kalau jadi paling segini bukunya. 500-an hadis paling segini. Kan lengkap dengan takhrijnya kan. Bukan semata-mata matan, lengkap dengan takhrijnya. Lumayan itu kalau sampai selesai total semua itu mungkin sampai segitu 500 hadis. Kita masih 82 ya. Semoga dikasih kemudahan. Insyaallah. Doakan. Insyaallah ya, Pak. Yang penting ngatur sabar di sini ya. Ya mak laki itu sudah selesai ya sudah. Masalah apa sih? Ini kepengin dijelaskan masalah haji. Dari awal sampai akhir dengan singkat. Ya apa? Hajinya aja atau umrohnya? Hajinya aja ya. Saya berdiri enggak apa ya? Saya capek duduk ya. Jadi mau ngajar antum berdiri gini kok enggak enak kafe. Terkait dengan manasik haji, kita mulai pada hari Yaumut Tarwiyah. Tanggal 8 Dzulhijjah Yaumut Tarwiyah sebelum zuhur. Yang mau haji semuanya mempersiapkan diri. Kita bahas yang tamattu ya. Pada mandi-mandi segala macam, menggunakan baju ihram, laki perempuan semuanya sama. Tidak ada sholat dua rakaat ihram. Dhaif hadisnya. Langsung saja persiapan bis yang memberangkatkan kita. Begitu naik di atas bis, para bis bergerak, kita melafalkan ihlal haji. Labbaik Allahumma hajjan. Amalan yang dikerjakan adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Pengen haji apa enggak? Nah, iya. Berangkat kemana ini? Berangkat menuju ke Mina. Di sana yang diamalkan talbiyah terus berlanjut. Kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, subuh harinya semua dikerjakan di Mina. Qasar tanpa jamak. Zuhur 2 di waktunya, asar 2 di waktunya, maghrib berapa? 3 di waktunya, isya 2 di waktunya, kemudian subuh keesokan harinya. Amal yang berikutnya adalah mabit di Mina. Ini ada yang mengatakan wajib, jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Ya, berpahala. Semata-mata itu tidur di Mina berpahala. Namanya mabit, bermalam di Mina. Sudah ya, masalah makan minum semua ada yang ngurus. Karena juga banyak toilet, tenang aja. Di maktabnya masing-masing. Nunggu sampai keesokan hari. Tanggal 9 Dzulhijjah, subuh hari sudah ada amal berikutnya, yaitu takbiran. Karena takbiran dimulai subuh hari Arafah sampai tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah, 5 hari ya. Subuh hari tanggal 9 setelah salat subuh, zikir segala macam, sudah ada amal berikutnya selain talbiyah, yaitu takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Jangan nangis, ini belum hari raya, tenang. Anda kalau dengar takbir langsung hari raya gitu, enggak pulang nangis akhirnya. Takbiran, talbiyah takbir, talbiyah takbir sampai siang. Berangkat menuju ke Arafah itu sebelum zuhur. Sudah persiapan di situ. Tayib, antum mau ganti ihram boleh. Yang penting antum sudah enggak boleh pakai minyak wangi segala macamnya. Larangan ihram sudah berlaku. Berangkatlah menuju ke Arafah, dari Mina menuju ke Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Berangkat dengan talbiyah, dengan takbiran, talbiyah, takbiran terus begitu. Sampai di tempatnya masing-masing, di maktab tendanya masing-masing. Bagi yang punya kemampuan untuk menuju ke Jabal Rahmah, di batu-batuan itu afdol, karena Rasul wukuf di sana. Tapi semua Arafah tempat wukuf. Tayib, yang diamalkan di sana adalah menunggu zuhur. Zuhurnya dikerjakan di Arafah. Dilaksanakan jamak qasar. Adzan sekali. Qomat untuk zuhur 2 rakaat. Qomat lagi untuk asar 2 rakaat. Satu kali dan dua kali iqamah. Dipahami? Untuk penguasa setempat dianjurkan untuk memberikan ceramah di Namirah, masjid Namirahnya. Sementara yang di tendanya masing-masing enggak ada anjuran. Kalau mau idhah hasanah silakan. Begitu selesai salat zuhur dicamah dengan asar, zawarkan ya. Mulai wukuf. Di tendanya masing-masing atau di luar tenda atau di tempat Arafah tadi itu. Oke. Okay. Yang dikerjakan talbiyah masih lanjut. Takbir masih lanjut. Tahlil. Tahlil gimana bacanya, Pak? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah doa yang dipanjatkan Rasul dan Nabi-Nabi sebelumnya ketika Arafah. Tahlil. Yang berikutnya adalah berdoa. Itu waktu-waktu mustajabnya doa. Berdoa. Sebanyak-banyaknya. Mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa bebas. Ya. Talbiyah lagi, takbir lagi, tahlil, doa. Terus. Bisa membaca Al-Quran. Bebas. Semua amal kebaikan kamu kerjakan di situ. Nah, diusahakan jangan tidur. Ini waktu yang luar biasa sudah ini. Masa penantian mungkin subuh sekali antum ini ya. Jangan tidur. Itu waktu mustajab doa. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Ya, sampai tenggelamnya matahari. Begitu matahari tenggelam, berangkat dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Maghrib Isya di Muzdalifah. Dipahami ya, langsung berangkat sambil talbiyah lanjut, sambil takbiran lanjut. Itu malam tanggal 10. Berangkat menuju ke Muzdalifah. Di Muzdalifah bisa di Muzdalifahnya atau di Masjidul Jama' di situ. Kalau mungkin, kalau enggak mungkin di tempat manapun di Muzdalifah, hatta di Mina Jadid. Di mendekati Mina. Labas di Muzdalifah, mabit di situ. Begitu sampai di situ, itu ada tempatnya masing-masing, maktab sekian, di sini lokasinya, itu semuanya ada lokasinya masing-masing, dikasih nomor maktab. Ada juga toiletnya, tapi enggak ada tendanya. Jadi antum sekarang kan membawa kayak sajadah atau sajadah plastik sekali pakai atau alas gitu ya. Di situ sudah antum ambil air wudu, salat di situ maghrib 3, isya-nya 2. Satu kali azan, dua kali iqamah. Jamak qasar. Setelah itu tidur, bleng, tidur beralaskan tikar yang seadanya dan atasnya langit terbuka bersama dengan yang lainnya sudah. Itu mungkin kayak apa namanya ikan mujair, ikan yang di jajar itu. Tapi itulah seninya haji. Dah tidur, bleng, sudah tidur sudah. Sampai kapan? Sampai keesokan hari tanggal 10. Amalan Muzdalifah hanya mabit. Mabit di Muzdalifah hukumnya wajib. Bagi yang tempatnya, bagi yang yang tua-tua, yang lemah-lemah atau para petugas bisa sebelum subuh berangkat duluan. Ini pas sekarang yang kondisinya sehat di Muzdalifah, maafin. Sampai keesokan hari. Subuh di Muzdalifah, tanggal 10 itu. Setelah subuh, berzikir dengan zikir yang banyak sampai suasana terang. Tapi belum terbit matahari. Begitu terang, dari Muzdalifah menuju ke mana? Menuju ke Mina untuk melempar jumrah. Nah, ketika menuju ke Mina, antum cari kerikil di situ. Jangan bingung, begitu antum buka tikarnya antum, itu kan pasir. Antum sibak begini, serayat itu, kerikil semuanya. Ya, tinggal ambil untuk hari itu cukup 7, tapi dilebihkan khawatir ada yang meleset 7. Kalau misalkan antum ngambil lebih nggak ada masalah, tapi yang penting 7 sekali lempar jumrah. Taruh di sebuah tempat, amankan, sudah jalan. Hari itu hari tanggal 10. Talbiyah masih lanjut. Takbir masih lanjut. Menuju ke mana ini? Menuju ke Jamroh. Kalau secara tartib, langsung menuju ke Mina di tempat pelemparan jumroh. Yang antum melempar satu jumroh. Aqabah saja. Ya, itu kalau aturan sekarang sudah antum ikuti alur sudah. Itu sudah dipetak-petak sama penguasa, itu gak bakal bisa loncat. Ada yang ketemu basement, ada yang ketemu lantai 1, ada lantai 2, ada paling atas. Tawakal wis, jalan terus ya. Set. Dianjurkan melemparnya itu setelah terbitnya matahari. Langsung menuju ke Jamroh, begitu antum naik, itu pertama kali yang antum temui lubang pertama itu ula. Terus maju ke tengah, itu wusta. Terus yang paling ujung itu Aqabah. Antum sampainya ke ujung sana itu. Ya, di ujung. Apa nih? Nah, ini kolamnya. Antum, ini kan ada yang jalan sebelah kanan kolam, ada yang sebelah kiri. Antum di sebelah kiri kolam. Antum menghadapnya begini. Hah, menghadapnya begini. Dipahami ya? Sebelah kirinya antum dalam Mekah, sebelah kanannya antum dalam Mina. Melempar. 7 kali lemparan. Nah, setiap kembali membaca takbir. Ketika melempar, perhatikan situasi yang ada. Ketika situasinya padat, antum menepi dulu. Menepi, terus pelan-pelan mendekat, mendekati ke arah jamrah tadi. Begitu aman, langsung lempar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Harus masuk ke kolamnya. Kalau misalkan kondisi lapang, enak sudah antum di bibir kolam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena kita sudah pernah mengalami semua gitu. Sepi ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Yang penting jangan berebut. 7 selesai langsung antum menuju ke maktabnya antum. Yang diamalkan ketika itu benar, talbiyah berhenti sebelum memulai jumrah. Tapi masih lanjut. Setelah melempar jumrah ke Aqabah menuju ke maktabnya antum. Di sana antum nyembelih hewan hadiu. Biasanya ada yang ngurus. Antum langsung tahalul awal, lepas baju ihram, mandi-mandi, gundul. Itu lebih afdal, diratakan itu boleh. Ini tahalul awal, diperbolehkan pakai minyak wangi, baju biasa. Dipaham ya? Itu tanggal 10. Antum enggak mengerjakan Idul Adha sudah. Antum mesti haji sudah. Yes? Yang afdal saat itu juga menggunakan pakai baju biasa begini. Antum langsung ke Mekah untuk ifadah. Tawaf ifadah. Paham ya? Jadi sudah melempar jumrah, nyembelih ada yang ngurus, antum taharul awal melepas baju, pakai baju biasa, gundul sudah, antum mandi-mandi, segera berangkat menuju ke Mina. Ke Mekah. Mengerjakan ifadah menggunakan pakai baju biasa. Ya, tawaf 7 putaran, sa'i safa marwah. Selesai tawaf dan sa'i, antum tahalul tsani, artinya diperbolehkan sama istri sekarang. Sebelumnya yang awal semua boleh kecuali istri. Selesai tawaf ifadah semuanya boleh hatta istri. Langsung balik ke Mina. Langsung balik ke Mina. Tanggal 10 malam 11. Ya, di maktabnya masing-masing. Yang antum merasakan paling ya kram kakinya, pegel-pegel. Ya, mungkin ada yang mau lepas tulang apa namanya dengkulnya ini, atau mungkin mau lepas tulang kakinya. Itu luar biasa ya, Pak. Karena padat dan seharian lelah. Dan itu mabit sana tidur. Mabit tengah malam 11, malam 12 itu wajib. Yang ada di Mina Jadid, yang di wilayah Muzdalifah, dianjurkan masuk ke Mina beberapa saat, silakan balik kembali di Mina Jadid wilayah wilayah apa tadi? Wilayahnya apa tadi? Dari Arafah wilayah Muzdalifah. Bermalam sudah. Yang dikerjakan di situ ya sudah, maghrib di situ, isya di situ bebas, qasar dan qasar ada masalah. Yep, takbiran masih, talbiyah sudah berhenti. Perbanyak awal soleh, banyak membaca Al-Quran dan yang lainnya, kadang dengan tausiah-tausiah begitu. Keesokan harinya tanggal 11, yang diamalkan adalah melempar 3 jumrah. Waktunya setelah zawal. Yang afdal setelah zawal, setelah tenggelam setelah tergelincirnya matahari ketika waktu duhur. Antum cari kerikil di mana? Di Mina. Di Mina. Itu disebar di mana-mana sama pihak penguasa. Gampang, tinggal dicari. Antum hari itu mengumpulkan 21 kerikil. 7 untuk ula, 7 untuk wusta, 7 untuk akobah. 21 setiap hari. Lebihkan khawatir ada yang meleset. Simpen. Tunggu waktu. Untuk aturan sekarang ini barakallahu fikum, ada waktu-waktunya untuk zona. Zona maktab ini waktunya tanggal jam sekian, jam sekian. Antum akali sudah. Kok enggak boleh ya setelah zawal? Bolehnya kok malam? Nah, sudah, antum akali. Kalau tengah kali, ngakalinya sebelum zuhur kita sudah berangkat. Apalagi jarak maktab dengan jamroh 3 kilo, 3 kilo setengah gitu. Lumayan melakunya. Ya. Nah, persiapan pakai baju biasa sudah. Ya. Itu misalkan dibukakan zuhurnya jam 12 gitu ya. Berangkat jam 10.30. Itu masih dibuka gerbangnya. Kita masing-masing berangkat ketemu di luar. Nanti kumpul sama rombongan berangkat. Yang dibaca apa ya, Van? Takbir. Takbiran. Karena talbiyah sudah berhenti di tanggal 10 kemarin. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sambil jalan. Dung dung dung. Kalau pas lagi panas siang terik, itu petugas kanan kiri nyemprotin antum. Gitu. Di kanan kiri banyak tempat-tempat minum, bisa dipakai minum, bisa dipakai untuk cuci muka. Udah itu masya Allah semangatnya luar biasa karena sedang haji. Baik Allahumma sembuhkan jalan gitu. Dung dung. Syarat kayak kita orang ini langkahnya tegap. Dung dung. Sambil tetap hilang. Sampai mendekati jamarat, tunggu zuhur. Paham ya? Begitu selesai zuhur, sudah masuk waktu zuhur, antum lempar ulah. Jangan lewat belakang, lewat sebelah kirinya. Sebelah kiri di ulah, menghadapnya begini. Sebelah kanan adalah Mina, sebelah kiri adalah Mekah. Lempar 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 7 kali ya. Selesai. Setelah selesai antum maju. Di ula sama wusta ada jarak. Antum maju di tengah-tengahnya menghadap ke arah kiblat. Angkat tangan doa sebanyak-banyaknya. Menghadapnya ke arah kiblat. Sana kiblatnya. Anggaplah ini ula, wusta, akobah itu sana kiblatnya. Doa lama sepuasnya antum wis pokoknya. Selesai maju ke wusta. Juga sama, menghadapnya kanan Mina, kiri Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuh kali lagi. Selesai, maju lagi. Dari wusta ke akobah. Di tengah-tengahnya, doa lagi. Menghadap ke arah kiblat. Panjang lama, sepuluh santum. Sudah menuju ke akobah. Di akobah, lempar lagi 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuh kali. Ketika di akobah, tanpa doa. Langsung pulang. Pulang ke mana? Ke maktab. Ngapain? Mabit lagi di Mina. Satu hari lagi. Wis? Yang dikerjakan takbiran lanjut. Baca Al-Quran silakan, zikir lanjut. Zikir-zikir yang lainnya. Tausiah, ta'lim silakan. Awal kebaikan kamu kerjakan. Tapi tanpa talbiyah. Talbiyah selesai. itu santai, pagi hari antum ada yang jual apa, sudah biasa, ada yang jual indomie goreng atau indomie rebus apa, sambil menikmati suasana Mina, sambil antum ibadah kepada Allah SWT. Dah, sudah ya. Besok harinya tanggal berapa itu? 12. Ya, itu nafar awal. Bagi antum yang kepingin nafar awal, silakan dipersiapkan, disunahkan asarnya di Mekah sudah. Jadi barang-barang dipersiapkan semuanya, serahkan kepada yang ngurusi antum, travelnya antum, bawa semuanya kemana? Ke bis. Ya, barang-barang sudah dibawa semua duluan, tinggal orangnya tok berangkat. Zawal juga melempar ula wusto akopa dengan cara yang sama kayak kemarin. Bisa dipahami? Jadi ula selesai, maju lagi. Begitu sampai akopa, tanpa doa langsung menuju ke depan. Depan antum sudah Mekah. Ada keterangan jalur Mekah. Langsung keluar, saya ketemu, keluar dari Mina, itu sudah ada jalan menuju ke arah Mekah, dijemput oleh travel di sebelah sana. Di depannya langsung. Iya, ya. Itu kalau nafar awal. Kalau nafar tsani, setelah melempar Aqabah, balik lagi ke Mina lagi, mabit lagi. Dengan amalan yang sama. Keesokan harinya tanggal 13, nafar tsani, lempar ula wusta Aqabah, langsung menuju ke Mina. Selesailah haji Anda dengan selamat, barakallahu fikum. Anda sudah berpredikat Pak Haji. Dipahami ya, itu secara global. Untuk tawaf ifadahnya itu bisa diundur, tidak harus tanggal 10. Yang tadi ifadah tanggal 10 bisa diundur. Bisa nanti setelah selesai pemanasik dari hotel khusus untuk tawaf ifadah bisa bebas. Yang penting harus dikerjakan dikarenakan ifadah itu rukun haji. Rukun haji. Gampang kan? Alhamdulillah gampang ya. Ada yang susah ketika ada ilmu, gampang sudah. Ya, awalnya mengatun terbayang gitu, sampai sana, oh gini. Apalagi secara teknis dibimbing oleh orang yang berpengalaman. Nah, itu penting supaya tahu jalurnya mana, lewat mana, kan penting itu. Sistemnya gimana? Kalau pas lagi padat, gimana cara teori supaya bisa melempar dengan nyaman? Itu pengalaman yang berharga. Benar, ketika saya haji pertama kali tahun 2008. 2011. Tahun 2011 pertama kali haji reguler tapi numpang anget yang plus gitu. Waktu itu dilepas, dikira kita sudah anu. Waktu itu sama askari waktu itu. Askari sama khadim yang lainnya. Dia rombongan di rombongan sendiri, saya rombongan sama khadim. Beliau sudah lama enggak haji. Ya apa? Aku belum pernah haji. Podo aku yang lali. Ya sudah akhirnya tawakal. Akhirnya apa? Ya dikarenakan ilmunya belum tersampaikan sama kita orang teknisnya itu. Itu kan dulu belum ada pengaturan jalan, masih bebas. Lalu-lalu masih bebas. Betul kita pas dapat basement. Jam waktu lempar itu pas basement yang paling bawah. Itu yang paling zen. Langsung ketemu paling bawahnya jamrot. Asli ya itu. Seneng kan? Tapi manusia masya Allah, kita maunya semangat, langsung aja ke kolamnya itu. Udah begitu rombongan mau menuju ke kolam, dari sebelah kiri dihantam sama rombongan tadi itu. Bus tuh semua ambiar sudah ya Pak. Ambiar kabeh. Anas langsung segera kepalanya harus tiarap. Ini atas ini batu semua ini. Ngelempar jumlah kan bawah sudah mengendap-endap alhamdulillah sampai persis di mulutnya kolam tadi itu. Ya semangat kan, sudah wakbar kesemangatan, bismillah, cetak tangan saya kena lemparan dari belakang. Masya Allah, baru ngerti itu sambil tiarap bismillah wakbar dikarenakan dari belakang itu kan ngelempar semua kan, jadi wus kita paling depan ya sudah begini bismillah wakbar pas kena bismillahirrahmanirrahim. Tapi nyaman. Itu pengalaman sangat berharga. Setelah itu bubar jamaah. Mana nyari-nyari sampai malam baru pulang. Nah, pentingnya pengalaman kan gitu ya. Dari itu saya berpengalaman, caranya begini, jalurnya sebelah sini. Itu yang mahal. Cukup soalnya. Ya. Yes, ya. sambil banyak doa, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik, kemudahan kepada kita semua, diberi kesempatan bisa berhaji. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan pesimis, banyak doa, insya Allah ada jalurnya. Jangan bayangkan uang dari mana Ustaz gitu. Aku juga mikir uang dari mana ya saya kemarin ya. Tapi dua kali haji alhamdulillah. Nah, kan gitu. Dan semuanya enggak ada uangnya, tinggal berangkat aja. Alhamdulillah gitu ya. Ini umroh itu berapa kali? Aku pikir dari mana uang untuk umroh? Ya umroh lebih mungkin 15 kali lebih umrohnya alhamdulillah. Dari mana itu? Kemudahan dari Allah Azza wa Jalla dan azam yang kuat untuk kepengin ke sana. Jadi dikuatkan. Semangat harus ke sana. Doa, doa, doa. Insyaallah dikabulkan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fikum. Is ya? 7:30 ya, akhi. Mau sampai jam berapa? Wis yo. Saya bukan Agus. Agus badannya besar, kuah. Kalau saya krempeng jangan dipaksakan nanti tambah krempeng lagi nanti. Cukup ya? Cukup, cukup, cukup, cukup. Insyaallah teruskan lagi besok. Barakallahu fikum. Naktafilah huna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.